Harto. Lali omah lali waktu merana kanca merene kanca. Rame-rame mampir ngombe umbar guyu. Cerita ngelor ngitul weteng duwe ora usah bingung. Sega kucing ora papa rega miring monggo kersa. Ngayak Jakarta, ngayak Jakarta. Untuk belajar sing adem ayam tepos di rotasi wanten. Londo-londo krosan manggon tiang moncong moro seneng. Sehan kudek Malioboro nombai hati kangen yang suwe ora ketemu. Hey, ngayak Jakarta, ngayak Jakarta. Ayam tepos di rotasi wonten.